فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيؤذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد قوم مسلمين رحمه الله تعالى diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari demikian juga Imam Muslim di dalam sahih keduanya dari hadis sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa beliau mengatakan syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal id aku menyaksikan bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam hari id dalam riwayat yang lain yakni Idul Fitr menyaksikan aku apa yang dilakukan oleh Nabi SAW pada hari Idul Fitri. Kemudian beliau mengatakan, fabada bi shalah qabla al-khutbah bila adzan wal iqamah. Kemudian Nabi mendahulukan salat kemudian baru al-khutbah. Tidak ada adzan demikian juga tidak ada iqamah. Oleh karena itu sekali para ulama pertama kali yang melakukan kebid'ahan dengan mendahulukan khutbah kemudian baru salat adalah dari para khulafa Bani Umayyah ketika mereka mendapati manusia tidak mau mendengarkan khutbah karena khutbah yang mereka sebutkan adalah mencerca Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam maka seperti Marwan bin Hakam mengubah untuk kemudian melakukan khutbah dulu agar manusia mendengarkan apa yang diucapkan kemudian baru melakukan salat dan ini adalah termasuk kebid'ahan yang untuk dijauhi. Maka Jabir mengatakan bahwa Nabi mendahulukan sholat kemudian baru khutbah tanpa adzan demikian juga tanpa iqamah. Kemudian beliau mengatakan radhiyallahu anhu faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mutawaqqi'un ala Bilal kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdiri dan beliau dalam keadaan bersandar dengan Bilal radhiyallahu anhu seorang sahabat yang mulia termasuk dari orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Sampai disebutkan ketika beliau masuk Islam kemudian beliau disiksa dan beliau terus mengucapkan ahad, Allahu ahad, Allahu ahad. Maka kemudian disebutkan oleh Jabir bin Abdullah, maka Nabi SAW beliau bersandar dengan Bilal ketika Nabi berkhutbah. Fa'amarahu bitaqwallah wa hadza ala ta'atihi, dan Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat yang hadir untuk kemudian mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menganjurkan mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka melakukan amalan saleh di bulan Ramadan dengan melakukan puasa, demikian juga salat tarawih dan sebagainya, salat malam, kemudian Nabi merintahkan mereka untuk terus dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Jabir mengatakan wa wa'adahum wa dzakarahum, kemudian Nabi memberikan mau'idhah kepada mereka, demikian juga mengingatkan mereka terhadap hal-hal yang mereka mungkin lupa padanya. Tsumma madha, kemudian Jabir mengatakan kemudian Nabi selesai memberikan nasihat kepada para sahabat. Tsumma atanisa, kemudian Nabi mendatangi para sahabiah, perempuan-perempuan. Sebagian para ulama bahwa waktu itu mereka tidak mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi SAW karena mereka di tempat yang tidak bercampur dengan laki-laki. Kemudian Jabir mengatakan bahwa adahunna wa dzakarahunna, kemudian Nabi SAW memberikan mau'idhah, memberikan nasihat kepada mereka, para sahabiah. Demikian juga mengingatkan mereka. Ini menunjukkan bahwa syariat itu adalah sama antara laki-laki, demikian juga perempuan. Kemudian Jabir bin Abdullah beliau mengatakan waqala Nabi SAW, maka berkata Nabi SAW, beliau mengatakan ya ma'syara nisa, wahai sekalian perempuan, fa innakunna aktsaru hadabi jahannam, sesungguhnya kalian adalah yang paling banyak menjadi bahan bakar neraka jahannam. Nabi SAW menyebutkan hadis tersebut menunjukkan perhatian beliau kepada para sahabat sahabiah, kepada perempuan-perempuan. Dan Nabi menyebutkan qadar kauniyah, takdir kauniyah, bahwa mereka adalah paling banyak penghuni di dalam neraka. Belum mereka adalah lebih banyak juga di kalangan orang-orang laki-laki. Tapi Nabi menyebutkan mereka paling banyak menjadi bahan bakarnya api neraka. Kemudian Jabir bin Abdullah beliau mengatakan faqamat imra'atun, maka berdiri seorang perempuan min sitatin nisa, dari tengah-tengah mereka. Sebagian mengatakan min khiyarihinna, di antara orang-orang yang baik di antara mereka, saf'a'u khadain, yakni mereka menyebutkan pipinya dalam keadaan menghitam. Disebutkan oleh para ulama bahwa kewajiban untuk menutup hijab adalah turun di tahun yang ke-6 atau tahun yang ke-5 setelah hijrah Nabi SAW ketika Allah menurunkan surat Al-Ahzab. Adapun kewajiban untuk melakukan sholat id atau disyariatkan sholat id adalah ketika tahun kedua hijriah, sehingga mereka mengatakan kemungkinan ini adalah sebelum turunnya ayat hijab. Maka berkata perempuan ini kepada Nabi SAW, lima ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah, kenapa kami paling banyak yang kemudian masuk di dalam neraka jahannam? Saking takutnya mereka terhadap apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Kemudian beliau SAW beliau mengatakan fa inna kunna tukthirna as-saqwa wa takfurna al-ashir, sesungguhnya kalian banyak kemudian mengeluhkan apa yang terjadi, demikian juga mengkafiri al-ashirah, pergaulan dengan suami. Lau anna ihdahum, kalau sekiranya salah seorang dari mereka laki-laki melakukan kebaikan, kemudian di antara kalian ketika melihat ada suatu kesalahan dari suami kalian, kalian mengatakan mara itu minka khairan qat, aku tidak pernah melihat kebaikan dari engkau sedikit pun. Maka demikian Nabi menyebutkan tentang apa yang terjadi di kalangan para perempuan. Kemudian Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau mengatakan faj'alna yatasaddaqna min huliyihina, kemudian perempuan-perempuan itu ketika mendengar nasihat Nabi SAW, mereka segera bersedekah dari perhiasan-perhiasan mereka. Yulqina min fi thawbi Bilal, mereka melimparkan perhiasan mereka itu di baju Bilal radhiyallahu anhu, karena mereka bersegera untuk kemudian menaati apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Nabi mengatakan tasaddaqna, sedekahlah kalian, karena sungguhnya kalian adalah paling banyak dari penghuni neraka. Maka mereka segera kemudian melimparkan perhiasan mereka kepada baju Bilal. Min akratihinna wa khawatimihinna, dari apa yang menjadi perhiasan di telinga-telinga mereka, demikian juga yang ada di jari-jari mereka, dari cincin-cincin, demikian juga yang lainnya. Kaum muslimin rahimahullah ta'ala, dari hadis ini menunjukkan bahwa kemudian Nabi SAW beliau memberikan nasihat kepada para sahabat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka selesai melakukan ibadah yang mulia, dan itu adalah termasuk yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan puasa di bulan Ramadan, dan bukan malah kemudian setelah selesai melakukan ibadah tersebut kita merasa bebas, merasa terlepas dari penjara. Setelah dia melakukan amalan tersebut kemudian merasa bebas, maka ini adalah perbuatan yang salah. Tapi hendaknya untuk kita terus menerus dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala Rabbmu sampai datang kepada kamu kematian. Jangan kemudian malah menganggap keluar dari penjara. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ad-dunya sijnun mu'min wa jannatu lil kafir." Sesungguhnya dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman, dan dia itu adalah surga bagi orang-orang kafir. Sebagaimana Imam Nawawi rahimahullah alaihi dalam sahih, dalam syarah sahih Muslim, beliau mengatakan makna dari hadis tersebut, yang pertama adalah bagaimanapun keadaan dunia, maka itu di sisi bagi seorang mukmin maka seperti penjara. Kenikmatan apapun yang dalam dunia itu adalah kecil dibanding apa yang mereka akan dapatkan nanti dalam surga. Oleh karena itu dunia ini seakan-akan adalah penjara bagi mereka. Karena kenikmatan yang paling mulia itu adalah kenikmatan yang ada dalam akhirat. Nabi SAW beliau mengatakan, "Adallahu lil mu'minin," Allah sediakan untuk orang-orang yang beriman itu, "ma'inun ra'at wala udunun sami'at wala khatara fi qalbi basar." Sesuatu yang dia itu tidak pernah didengar oleh telinga, demikian juga tidak pernah dilihat oleh mata, demikian juga tidak pernah terbetik pada hati seseorang. Kenikmatan apapun yang dalam dunia ini tidak ada yang sesuai dengan kenikmatan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an di dalam ayat sangat banyak, "Masalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharu min ma'in ghairi asin wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharu min khamril ladatil syaribin wa anharu min asali musaffa." Permisalan surga dari apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, maka dalamnya itu ada sungai-sungai dari air yang tidak pernah berubah rasanya. Demikian juga sungai-sungai yang di situ adalah sungai berupa laban, berupa susu yang tidak pernah berubah rasanya. Demikian juga sungai dari khamr yang sangat nikmat, ladatul syaribin. Demikian juga sungai yang dia itu adalah dari madu yang telah disaring. Demikian lagi banyak sekali Allah sebutkan sifat-sifat surga. Maka demikian Nabi SAW memberikan nasihat mereka untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertakwa. Demikian juga mana yang kedua, bahwa dunia itu adalah penjara bagi seorang mukmin. Sebagaimana Imam Nawawi, bahwa seorang mukmin itu dia dibimbing dengan syariat, diperintahkan kepada sesuatu yang ma'ruf dan dilarang dari sesuatu yang mungkar. Tidak boleh melakukan ini, untuk melakukan ini, dan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin demikian juga manusia kecuali untuk beribadah kepada aku, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam hadis tersebut disebutkan bahwa Nabi memberikan mau'idhah, memberikan nasihat kepada mereka, para sahabat laki-laki ataupun perempuan, untuk kemudian melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi memberikan mau'idhah dalam hadis Irbad bin Sari yang radhiyallahu anhu, dibawakan oleh Imam At-Tirmidzi radhiyallahu taala. Waktu itu beliau memberikan nasihat kepada para sahabat sebagaimana disebutkan oleh Irbad bin Sari, "Wa adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan wajilat minhal qulub wa durifat minhal uyun." Memberikan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kami sampai-sampai hati kami dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan bergetar, dalam keadaan memperhatikan, dan demikian juga sampai meneteskan air mata. Kemudian kami mengatakan, "Ya Rasulullah, ka'annaha mu'idatun muwaddi'in," seakan-akan wahai Rasulullah seperti nasihat orang yang mau berpisah. "Fa'usina," maka wasiatkanlah kepada kami. Apa wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mewasiatkan, "Usikum bi taqwallah wasam'i wa ta'ah." Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa. Demikian nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga mendengar, demikian juga taat. Demikian juga kita melakukan puasa di bulan Ramadan adalah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun," agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan itulah tujuan seseorang menjadi orang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan di sisi manusia. Kalau mungkin di sisi manusia yang paling mulia itu adalah orang paling mempunyai banyak harta, demikian juga paling terhormat atau yang lainnya, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Dan itulah tujuan dari seorang melakukan puasa. Maka demikian nasihat Nabi ketika dibawakan oleh Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, memberikan nasihat untuk bertakwa kepada Allah, wa sam'i wa ta'ah wa in ta'amara 'alaikum 'abdun habasyi 'alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa' ar-rasyidin, untuk kalian berpegang dengan sunnahku, yakni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kita berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dalam keadaan berat, dalam keadaan kita sekarang dalam kehidupan di kalangan manusia yang jauh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk kita berpegang dengannya. Addu 'alaiha bi nawajid, gigitlah sunnah tersebut, sunnah Nabi dan sunnah Khulafa ar-Rasyidin dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian terhadap perkara-perkara yang dia itu baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, setiap yang baru itu dalam urusan agama adalah perkara yang bid'ah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian terus beramal soleh sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.